Wala yakhna syababuhum, sebagaimana muda mereka tidak akan pudar, mereka akan selalu awet muda. Nah ini paling berharga itu awet muda. Perkara yang paling ditakutkan adalah tua. Ya, setiap kali berkaca ketakutan gitu. Ya, buruk rupa kaca dibelah. Sudah tua, ya, sudah putih-putih rambut itu. Ya, bukan rambut saja yang putih, jenggot juga sudah putih. Bukan jenggot saja yang putih, mata pun sudah putih. Ya, itu kan memang sudah berubah kita. Kita di dunia ini terus berubah. Gak bisa hidup di dunia ini makin lama makin muda, nggak bisa. Ya walaupun kata orang tua awet muda, ya masih tetap tua juga, ya masih tetap tua. Itu suatu hukum yang gak akan bisa kita lawan, ya gak akan bisa kita lawan. Tapi sekarang gak ada, belum ada cara untuk bagaimana manusia itu gak tua. Sama gak tua kan artinya gak mati, ya. Susah kan? Ya pasti manusia yang namanya benda dunia besar. Ya, nah itu di surga tidak ada tua, tidak ada susah, tidak ada sengsara, tidak ada letih, tidak ada penat. Itulah kehidupan di surga. Dan itu tempat tinggal di surga, istana-istana. Dan istana-istana surga itu macam-macam, sesuai dengan tingkatan manusia juga. Ada dapat surga istana itu di bawah. Ada dapat surga istana itu di bagian tepi surga. Kalau ibarat komplek, ya komplek ada di pinggiran, ya. Tinggal di mana? Komplek DPR. Wah, hebat ya. Rupanya daerah pinggiran rel. Ada yang bagian tengah surga. Istana di bagian tengah surga. Ada istana di bagian atas surga. Oh, paling atas. Ya, itu lebih mahal lagi. Komplek aja, komplek perumahan di dunia aja diklasifikasikan gitu ya, tempatnya, dari tempatnya, dari fasilitasnya dan lain sebagainya. Di surga juga demikian, sesuai dengan amal. Ya, ada amalan yang dijanjikan dapat surga, dapat istana di bagian tepi surga. Ada yang dijanjikan istana di bagian tengah surga. Ada yang dijadikan bagian atas surga. Sebagaimana pintu surga juga ada berapa? 8. Itu gerbang utama. 8. Pintu-pintu kecil banyak. Ada pintu sholat, ada pintu puasa. Pintu puasa baru banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, dan macam-macam. Setiap amal soleh ada pintu-pintunya. Manusia akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Hingga Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Nabi, Rasul, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Ada. Maka aku berharap aku termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Abu Bakar orang yang dipanggil dari semua pintu. Buat tinggal pilih. Abu Bakar pilih dari pintu mana? Panggil dari semua pintu. Kalau ya, kita mau masuk gitu, ke suatu wahana gitu ya, ada banyak pintu gitu. Punya satu tiket terpaksa dari pintu berjubel-jubel lagi gitu ya. Kalau dari semua pintu tidak pilih mana yang kosong. Enak, istimewa. Namanya VIP ya. Ya kan, kelas VIP ini. Istimewa. Ya, itu Abu Bakar. Tapi memang beruntung lah jadi kaum ibunya ya. Para istri ini beruntung sebenarnya. Berbahagialah jadi istri. Ya, berbahagialah jadi seorang istri, jadi seorang wanita. Kenapa? Karena mereka berpeluang masuk surga dari pintu manapun mereka suka. Siapa itu? Yaitu para istri yang salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, menjaga auratnya, dan menaati suaminya. Akan dikatakan kepadanya di hari kiamat nanti, "Udkhulil jannah min haitsu aqwamil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun kamu suka. Nah, itu khusus untuk para istri. luar biasa ini para istri. Dia dapat peluang itu, peluang masuk surga dari pintu manapun dia suka. Padahal tinggal pilih itu. Ini diberikan kepada para istri yang telah memenuhi empat persyaratan tadi. Salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat, menaati suami. Dari empat perkara ini mungkin yang terakhir yang paling berat ya. Nomor empat itu yang paling berat. Dari situ banyak yang gagal juga. Gara-gara gagal nomor empat ini bukan masuk surga dari pintu manapun dia suka, tapi masuk neraka. Nah, jadi ya ternyata yang menentukan itu nomor empat ini. Perkara yang lain, mungkin sholat lima waktu saya yakin lah ibu-ibu sekalian rajin sholat lima waktu. Jangan kan sholat lima waktu, sholat yang lain-lainnya aja semangat. Ya. Ibu-ibu semangat kali sholat itu. Kalau udah ngajin ibu-ibu nanya tentang sholat ini, gimana Ustaz? Ada dalilnya seorang rajin kali loh ibadah ibu-ibu ini. Luar biasa salut saya. Puasa juga demikian lah. Ibu-ibu puasa saya yakin lah. Kalau di rumah, kalau untuk urusan sahur, siapa bangunin siapa? Jujur aja. Istri bangunin suami, betul tak boleh? Iya. Kalau soal puasa, jago ini ibu-ibu ini. Kenapa bapak tak tahan lapar? Bukannya mau gak makan suami gitu. Kalau ibu-ibu lebih tahan lapar ini, lebih rajin puasa. Jujur. Menutup aurat, alhamdulillah sekarang sudah pakai jilbab semua. Menutup aurat semua. Ketiga, satu ini goal lagi kan. Masuk surga dari pintu manapun dia, dia suka. Apa itu? Taat sama suami. Nah, ini pula yang berat ini. Ini pula yang berat ini. Taat sama suami. Betul nggak bu? Itu yang paling berat itu. Celakanya gara-gara yang nomor empat ini dia bisa masuk neraka. Diperlihatkan neraka kepada Nabi, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Siapa mereka? Yaitu wanita-wanita yang gagal untuk melaksanakan nomor empat tadi. Mereka kufur, kata Nabi. Para wanita tanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur sama suami? Enggak, sama Allah. Enggak, kata Nabi. Tapi mereka kufur sama suami. Gagal nomor empat. Gara-gara gagal nomor empat itu, dia masuk neraka, menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Maka Nabi mengingatkan kepada para wanita ini, unzuri aina anti minhum. Perhatikan bagaimana kedudukan kamu para istri di samping suami kamu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Menentunya memang. Tadi empat perkara ya. Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Oh, istimewa. Tapi gara-gara gagal yang nomor empat jadi masuk neraka. Jadi ibu-ibu sekalian tinggal satu aja boleh. Saya yakin lah, mungkin tinggal satu aja. Taat sama suami. Di situ pula cobaannya yang sangat berat. Taat sama suami. Maunya hawanya itu melawan terus. Setan menggambarkan suami kita itu macam apa ya? Macam makhluk yang apa? Makhluk yang tidak enak dilihat begitu, benci. Iya betul, ini setan yang menggambarkan itu supaya kita apa? Gagal nomor empat tadi, nggak mau taat sama suami. Maka kalau ibu-ibu sekalian melihat suami ada perasaan benci, segera kita awus. Awus bila mana saya tadi benci. Jangan keras-keras tersinggung di suami. Maksudnya ini setan yang ganggu pandangan kita, sehingga melihat suami itu kayaknya datang benci gitu. Betul ya? Ya apalagi ya, kalau masih pengantin baru masih susah setan untuk apa namanya menanamkan kebencian di hati kita terhadap suami. Nah masih pengantin baru, segala sesuatunya masih indah karena masih pengantin baru. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah ini masa-masa yang krusial ini. Kalau bisa bertahan Alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa yang kritis. Kalau tidak, lihat suami itu kayaknya benci ya. Ada perasaan nyesel gitu. Nyesel dan nyesel. Atau ada seperti itu, servis pasti berkurang. Ketaatan pasti memudar. Ya. Perhatikan Pak, gelagatnya di rumah. Ya, maka kuatkan istri itu supaya bisa taat sama suaminya. Dan suami ini juga jangan Pak, apa namanya ya, jangan mempersulit istri, mudahkan dia masuk surga Pak. Bantu dia masuk surga, gitu ya. Gimana caranya? Kalau ada kurang-kurang dimaklumi aja. Jangan kesel, jangan jengkel. Ingatkan aja yang mau masuk surga gak? Ngeri kalian zamannya gitu, takut dia langsung. Ya, tapi jangan mentang-mentang lah nodong istri terus dengan hadis gitu. Kalau lah seorang istri dalam orang boleh sujud kepada orang lain, jangan gunakan hadis itu untuk mengintimidasi istri, tapi untuk apa? Untuk membangkitkan semangatnya. Bacakan hadis ini, tinggal satu saja yang saya taat sama saya, masuk surga dari pintu manapun kamu suka. Mudah-mudahan dia mau taat dan begitu ya. Mudah-mudahan dia apa? Terbantu untuk taat sama suami. Nah itu orang-orang yang masuk surga dari pintu manapun dia suka. Kalau dari kalangan laki-laki, perlu orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq imannya. Berapa ya? Itu dia. Tapi kalau bagi wanita dimudahkan ya dulu, maka saya katakan tadi beruntung ini para istri. Jadi wanita jadi istri yang solehah lagi. Empat perkara tinggal satu yang berat saya katakan tadi. Taat sama suami. Ya mudah-mudahan ini bisa dicapkan baik-baik oleh para ibu, para istri di samping ini. Ya, ini bukan nakut-nakuti, bukan wah ini untuk wah itu kan ustaz itu kan berada di pihak suami. Ya. Yang ngisi umum juga ustaz itu juga sama bunyinya. Ya kan? Iya. Ada jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu kan enak di kalian yang enggak enak di kami gitu. Ibu-ibu lah banyak kali alasannya. Emang enggak enak lah. Taat sama suami itu banyak cobaannya. Tapi semuanya datang dari setan yang membuat berat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu hadis yang pertama. Berikutnya hadis Utbah bin Ghazwan. Ya, diriwayatkan bahwa ia berkhutbah memuji Allah kemudian berkata, "Amma ba'du." Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhwan. "Amma ba'du," Nabi bersabda, "Fa inna dunya qad adanat bisurmin wa wallat hadda'a falam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i yatasabbuha sahibuha." Amma ba'du, sesungguhnya dunia telah mengumumkan kefanaannya dan perginya, keberpalingannya, dia akan pergi, dia fana. Sebenarnya dunia itu sudah pamit-pamit dia. Dan dia pamitan tiap hari sama kita. Gimana pamitannya? Ya sudah mulai tumbuh uban satu, gigi tanggal satu, ya gitu ya. Mata sudah lemah, itu sudah pamitan. Dunia itu sudah pamitan satu persatu. Rambutnya sudah pamitan satu demi satu, giginya sudah pamitan satu demi satu, ya. Semua sudah pamitan. Ya, dunia itu pamitan tiap hari, dia gak panah. Coba lihat diri kita, panah apa abadi gak? Dia gak panah dia. Demikian juga dia akan berpaling, dia akan pergi. Sebagaimana perginya waktu, itu perginya dunia ya. Ya. Hari demi hari berlalu, cepat sekali. Kemarin ada kejadian Lion Air ya. Betul ya? Kejadian Lion Air. Itu salah seorang perumpang memvideokan ya, sebelum naik pesawat itu ada lagi mau divideokan. Dalam video itu terdengar juga itu pengumuman, perumpang pesawat dari R, JT sekian-sekian silakan naik ke pesawat dari pintu sekian. Dan maka penumpang pun berbondong-bondong naik ke pesawat. Tidak ada yang tahu satu pun dari mereka bahwa umur mereka tinggal 13 menit lagi. Mana yang tahu? Ya, gak ada yang tahu. Ketika diumumkan itu, artinya apa? Umur mereka tinggal 13 menit lagi. Karena 13 menit pesawat itu mengudara, habis umur. Itulah dunia. Ya. Nah, jadi tiap hari dia berpanggilan dan dia mengumumkan, saya akan pergi. Saya akan pergi. Yang mana efeknya? Yang tersisa hanyalah seperti air dalam bejana yang dituang oleh pemiliknya. Ya. Ya tasawwu hasalibu. Yang tersisa itu, walamnya gominha, tidak tersisa dari dunia itu kecuali air yang dituangkan oleh pemiliknya dari bejana. Gimana itu? Habis. Tidak tersisa dari dunia itu. Dia akan pergi seiring dengan perginya waktu. Ya. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin. La fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Dan sungguh kalian akan berpindah darinya menuju satu negeri yang tidak akan pernah sirna, yaitu yang akan abadi. Itulah negeri akhirat. Maka pindahlah dengan membawa sebaik-baik amal amal kalian. Ya, pindahlah kalian dengan membawa sebaik-baik amal kalian. Kalau kita pindahan, bawalah barang-barang berharga, jangan ditinggal. Ya, seperti itulah kita pindah ke akhirat. Bawalah apa yang kita bisa bawa dari dunia ini. Apa yang kita bawa? Bukan harta benda. Harta benda gak ikut kita. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Para jemaah, bawalah sebaik-baik amal kamu. Ya. Kemudian fa'innahu qad dhukira lana annal hajar, telah diceritakan kepada kami annal hajar yulqa min satrin syafat jahannam, bahwa ada sebuah batu yang dilemparkan dari tepi jahannam. Siapa di jahannam? Tepi jahannam. Dilemparkan sebuah batu, fayahwi fiha, lalu batu itu pun jatuh ke neraka itu. Sabahina aman, 70 tahun. La yudriku laha qa'ran, belum sampai ke dasarnya. 70 tahun belum sampai ke dasarnya. La yudriku laha qa'ran, belum sampai menyentuh dasarnya. 70 tahun. Wallahi la tamla'anna fa'ajibtu. La tamla'anna, dan sungguh demi Allah, jurang neraka, lembah neraka yang begitu dalam itu akan penuh dengan manusia dan jin, jin dan manusia. La tamla'anna jahannama minal jinnati wan nas, akan penuh. Berapa dalamnya itu? Mungkin lebih dalam dari Palomar Marina kan ya, di Filipina itu yang paling dalam dalamnya, sampai 12 km. Nah ini 70 tahun batu dijatuhkan belum sampai ke dasar. Penuh. Maka disifati bahwasanya neraka itu penuh dengan manusia, sehingga dipadatkan dia hingga neraka itu berkata kot cukup, penuh sesat. Ya. Enggak ada tempat yang lapang gitu. Ya kalau disiksa tempatnya lapang mungkin agak ringan ya. Ini tempatnya sempit, berdesak-desakan, bukan lapang gitu. Sempit. Penuh, bukan sempit, penuh. Bukan karena kecil, enggak. Dalam tapi penuh. Para jemaah dimuliakan Allah, begitulah dahsyatnya jahanam itu ya. Afa ajibtum, tidakkah kamu takjub dengan itu? Kalau betul kira-kira, dan telah disebutkan juga kepada kami annama baina isra'aini min masarikil jannah, bahwa di antara dua daun pintu surga itu, daun pintu itu kan dua ya, sana sama sana begitu ya, Ya, min masyarakat jannah, dari pintu surga itu masih ratu arba'ina sana. Lebarnya itu perjalanan 40 tahun. Satu pintu surga. Walayakbianna alaiha yaumun wa huwa gazizun minasihan. Nah, akan datang padanya satu hari di mana pintu itu akan penuh, benar-benar padat. Satu hari ini, ya, padat pintu itu, masuk orang-orang ke dalamnya. Apa artinya ini para jemaah yang dimuliakan Allah? Artinya, ya, surga dan neraka itu memang sudah ditentukan penghuninya. Ya, sudah ditentukan penghuninya. Neraka penuh dengan penghuninya. Surga juga penuh dengan penghuninya. Jadi diciptakannya surga dan neraka itu bukan kosong melompong, enggak. Ada penghuninya, masing-masing ada penghuninya. Tidak semua masuk surga dan tidak semua juga masuk neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena ada sebagian orang beranggapan neraka itu akan kosong, ditinggalkan oleh penghuninya, semua dimasukkan ke dalam surga. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat itu lemah. Ya. Yang rajih adalah bahwa penghuni neraka itu betul-betul penghuni neraka, dia akan kekal selama-lamanya di dalam azab. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, hadis tentang pintu-pintu surga ini diriwayatkan juga dari Sa'ad bin Sa'ad bahwa Nabi bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan." Di surga nanti ada 8 pintu. Di antaranya pintu yang bernama Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun. Hanya orang-orang yang rajin puasa masuk dari pintu Rayyan. Wallahu a'lam, para ulama menjelaskan, saimun di sini adalah orang-orang yang berpuasa bukan hanya sekedar Ramadan. Tapi apa? Puasa-puasa sunnah. Demikian juga pintu sholat, bukan hanya orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, tapi dia juga mengerjakan sholat-sholat sunnah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah. Demikian juga pintu sedekah, yang masuk di sini adalah orang-orang yang rajin sedekah selain zakat. Zakat memang wajib, sholat 5 waktu memang wajib, puasa Ramadan memang wajib. Keistimewaan orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu adalah karena dia lebih daripada sekedar wajib. Dia juga mengerjakan yang sunnah. Dia juga mengerjakan yang mustahab. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Abu Hurairah juga meriwayatkan kepada kita tentang surga. Ya, bahwa Nabi bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajat." A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. 100 tingkat. Di mana Allah mempersiapkannya bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua derajat adalah seperti jauhnya langit dan bumi. Ya, seperti kama baina as-sama'i wal ardh. Itu satu derajat. Ya, ini ada 100 derajat. Langit dan bumi aja kita enggak tahu itu berapa. Ya, tingginya itu. Ya. Itu baru langit pertama aja belum ada yang tembus. Ya, enggak tembus itu. Langit pertama belum ada yang tembus. Yang menembusnya cuma Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Tembus. Kalau mau tembus mati dulu. Iya, itu pun kalau orang soleh begitu, orang mukmin. Kalau orang kafir, orang fasik, tidak tembus. Begitu mau menembus langit pertama, itu dibalikkan lagi ke bumi. Tapi orang yang soleh, orang mukmin, dia akan sampai ke langit yang ketujuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dan kemudian Nabi mengatakan, "Fa'idha sa'altumullah fas'aluhul firdausal al-a'la." Jika kau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innahu awsatil jannah wa a'lal jannah. Karena itu adalah bagian tengah surga dan bagian paling tinggi dalam surga. Itu surga Firdaus. Dia di tengah dan di atas. Ya. Hurahu fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu adalah arsy ar-rahman. Atapnya itu arsy. Arsy Allah. Arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi, paling luas, paling lebar, paling berat, paling besar. Itu arsy. Di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hijabnya, yaitu cahaya. Hijabun. Hijab ini baru disingkap oleh Allah nanti ketika di dalam surga kita akan melihatnya. Ketika Allah menyingkap hijab tersebut, itu di surga para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh penghuni surga. Ya, tersingkapnya hijab Allah dan manusia penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya melihat pencipta. Ya, yang kita tidak akan bisa mereka-reka menduga-duga selama di dunia. Bagaimana Allah kita tidak akan bisa mereka-rekanya. Ya, kita hanya bisa mengimaninya saja. Ya, an-ruha kama ja'a. Makanya seorang mukmin sangat merindukan pertemuan dengan Allah. Melihat Allah itu nikmat yang paling tinggi di surga, ya, itu ditunggu-tunggu oleh penghuni surga. Nikmat yang paling tinggi itu melihat Allah dengan mata kepala tidak terhalang. Di situ Allah kasih kuasa kepada kita untuk dapat melihatnya, sesuatu yang tidak diberikan sebelumnya. Ya. Itu lebih berharga daripada kuasa untuk bisa berasyik maksyuk dengan bidadari 100 kali ya, gitu. Ya. Melihat Allah ini yang paling nikmat, bukan bersama bidadari. Bukan. Ketika melihat Allah lupa bidadari itu, lupa kenikmatan bersama bidadari, lupa hidangan-hidangan sorga, lupa istana-istana sorga, lupa sungai-sungai sorga, lupa kebun-kebun sorga, lupa semuanya. Karena kita mendapatkan nikmat yang tertinggi, melihat Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka yang paling nikmat di dunia ini juga sama sebenarnya, yaitu ma'rifatullah. Itu yang paling nikmat. Ya. Yang paling nikmat bagi orang mukmin ini ya, bagi orang mukmin. Yang paling nikmat bagi seorang mukmin adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihatnya dengan mata hati. Yaitu dengan ilmu ainul basirah. Dia mau mengenali rohnya, dia pelajari. Kan gitu ya. Dia pelajari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Bertambah tebal rindunya untuk bertemu Allah, melihat Allah yang telah dikenalinya dengan mata hatinya, dengan ilmunya. Para itu yang paling nikmat di dunia bagi orang mukmin. Ya, tapi bagi ahli dunia paling enak mungkin bersama bidadari-bidadari dunia kan gitu ya. Berlezat-lezat dengan wanita mungkin itu yang paling lezat bagi ahli dunia. Atau apa? Memuaskan diri dengan makanan yang lezat-lezat itu mungkin kelezatan yang paling lezat bagi ahli dunia. Kalau antum kelasnya kelas itu kelas rendahan. Kelas rendahan ya. Kelas kuli lah ya. Tapi kalau kelas yang tinggi ya, punya kelas yang lebih tinggi, kelas eksekutif gitu. Itu yang paling nikmat itu mengenal Allah. Mengenal Allah, maka dia cari. Maka coba lihat para ulama ya. Ini namanya insyaAllah ini bagian ulama dari itu betul. Dia betul-betul ulama. Bukan ulama gadung. Dia begitu asyik untuk mendalami tentang ma'rifatullah, mengupas tentang ayat-ayat Allah. Itu yang paling asyik dalam hidupnya, itu yang paling nikmat. Dia baca, membaca, dia mengenali, berusaha untuk mengenali. Ikhrok dia lakukan. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits biha amalkan. Kalian duri insanu ila ta'amin, dia lakukan. Ya. Kemudian ya, kalau fi anfusikum afala tubsirun, dia amalkan. Itu semakin membuat dia lebih dekat kepada pencipta. Semakin kenal dengan Allah, semakin dia tinggi ma'rifatnya, semakin nikmat hidupnya. Itu yang dirasakan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama lainnya. Mereka begitu asyik dengan ilmu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kepuasan lebih daripada sekedar berpuas-puas diri dengan wanita, dengan makanan, dengan kendaraan, dengan kediaman, istana, rumah, apa segala itu, dengan uang. Itu kelas kuli. Yang paling nikmat bagi orang mukmin itu adalah mengenal Allah. Maka Nabi kita berkata, "Tafakkaru fi alailah wa la tafakkaru fi dunya." Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang merasa nikmat dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari, dengan ma'rifat itu? Atau jadi beban, bosan kali, apa ini? Enak di luar lagi, main-main, makan-makan, gumul sama istri di rumah, oh lebih enak itu lagi. Apa ini? Taklim, ma'rifatul apa itu? Asma wa sifat, dia pun pelanggar promohon gitu. Enggak nikmat sama sekali bagi dia. Nah, ini kelas kuliah ya. Para jemaah yang dimuliakan, kalau cuma hanya kesenangan itu yang kita kejar di dunia, nah di akhirat nanti ya, yang paling nikmat memang apa? Melihat Allah. Tidak lagi dengan mata mata hati, tapi dengan mata kepala. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan selama di dunia. Nabi mengatakan, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sehingga kamu mati. Perlu mati dulu baru bisa lihat Allah. Dan mati itu kan enggak ringan. Enggak ada mati yang ringan. Oh, dia mati dengan damai, siapa bilang? Karena bukan kita yang mati, gitu ya. Mati itu seringan-ringannya mati seperti kambing dikuliti, seringan-ringannya ya. Berarti ada yang lebih berat dari itu? Ada. Itu seringan-ringannya kematian seperti kambing dikuliti. Maka enggak ada yang enggak takut ketika berhadapan dengan dinding kematian. Preman sehebat apapun, begitu dia lihat mati, ya sudah, hilang premannya. Sejago-jagonya manusia, lihat mati, hilang semuanya. Ya, karena enggak perlu lihat mati aja dia. Ya, kalau udah lihat mati, lemas lututnya itu. Para jadi itu dah. Tapi bagi seorang mukmin, Allah mengatakan, aku sebenarnya tidak ingin menyakiti hambaku. Tapi tidak ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah, melihat Allah kecuali dengan mati. Harus dilakukan. Tebusannya itu. Bagi orang beriman, dia akan beruntung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di atasnya adalah apa? Fawqahu arsyur rahman. Wa minhu tafajjaru anharu jannah. Dari apa namanya? Dari ars itulah terpancar sungai-sungai di dalam surga. Dan di atasnya lah arsyur rahman, ya, di atasnya lah itu arsyur rahman. Di atas itulah ar-rahman. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wa 'ala al-'Arsy. Nah, khali fi din masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghribi litafadul ma bainahum." Qalu tilka manazil al-ulama la yabluguha ghayruhum. Qala bala wallahi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Nabi mengatakan sesungguhnya ahli surga, penghuni surga itu akan melihat orang-orang yang mendapat ruangan-ruangan di atas mereka. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam surga itu bisa saling melihat begitu. Ya. Di atas mereka seperti halnya kalian melihat kilauan bintang-bintang di ufuk timur dan barat. Wah, itu di atas kita. Seperti itu, luar biasa sana, si pulang kan begitu ya. Nah, ini memang kalau ingin, memang gak ada hasad di dalam surga, cuma apa gak kepingin kita dapat tingkatan yang lebih tinggi ada di mana kaya dan Allah, ya. Nah, disebabkan perbedaan derajat yang ada di antara mereka, ini menunjukkan bahwa dalam surga itu ada tingkatan derajat. Ada surga Firdaus paling tinggi, ada Mahwa, ada Aden dan lain sebagainya, ya. Baik. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, itu adalah kedudukan para nabi yang tidak akan dapat dicapai oleh selain mereka. Sahabat beranggapan yang paling tinggi itu, ya, itu adalah para nabi. Kita tidak bisa ke sana, ya, kita tidak bisa sampai ke sana. Itu khusus untuk para nabi itu, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Artinya apa? Ada peluang untuk, makanya ya kita ada peluang untuk bersama Nabi nanti di surga. Siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di surga? Orang yang baik akhlaknya. Ada hadisnya itu. Siapa orang yang paling jauh kedudukannya? Orang yang buruk akhlaknya. Ya. Orang yang buruk akhlaknya ini kan nanti masuk surga juga, ya. Ya, ada surga juga. Yang penting kan ada tauhid kan gitu. Sebagai prinsipnya gitu, kok berantakan akhlaknya, yang penting saya tahu masuk surga juga nanti. Iya sih, sama-sama masuk surga. Tapi orang yang baik akhlaknya ini, orang yang berakhlak mulia ini, mereka akan bersama dengan Nabi. Dekat dia kedudukannya dengan Nabi. Orang yang buruk akhlaknya ini, walaupun masuk surga jauh dari Nabi. Apa alamin ini majlisan yawmal qiyamah. Orang yang paling jauh kedudukannya, tempatnya dariku nanti pada hari kiamat, yang buruk akhlaknya. Ya, jadi kalau kita anggap sepele masalah akhlak silakan saja. Tapi kalau enggak ketemu sama Nabi, jauh kan gitu. Mau jauh. Ya sendiri itu akibat akhlak yang buruk tadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan tidak, demi Allah yang jiwa berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Amanu billah wa saddaqar rusul wa saddaqur rusul. Mereka beriman kepada Allah dan membenarkan para nabi. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah, beliau bersabda, "Inna fil jannah ghuraban yara zahiruha min batiniha aw batiniha min zahiriha. A'addaha Allah azza wa jalla liman at'ama at'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya, transparan. Kamar-kamar yang apa? Transparan. Jadi tidak terhalang. Kalau terhalang kan sempit kelihatannya, kan begitu ya? Antum masuk kamar 8x8, sekelilingnya dinding-dinding, ya kan sempit. Tapi kalau dari dalam terlihat luar, dari luar kayaknya lapang. Ini gambaran apa, kamar-kamar di dalam surga seperti tidak terbatasi. Kita mendapatkan kelapangan. Tidak ada kesan sempit dalam surga itu. Lapang, enggak ada kesan-kesan. Ya, enggak ada sikut-sikut terwani ini bagian saya juga lapang. Dan kesannya juga lapang, kamarnya lapang. Dari dalam nampak yang di luar, dari luar nampak yang di dalam. Gak ada intip-intipan di sana. Jangan gambarkan yang buruk-buruk kan begitu. Benar nggak? Istananya nggak depet-depetan seperti di sini. Ya, satu jauh seperti jauh bintang di langit waktu istana simpulan di sana. Lalu gitu, bukan depet-depetan seperti komplek di dunia ini. Enggak. Apa? Apa kata Nabi? Untuk siapa kamar-kamar ini? Na'addah Allah azza wa jalla. Allah siapkan kamar-kamar ini untuk orang-orang yang at'ama ta'am, suka memberi makan. Ya, suka memberi makan. Satu amalan yang mendapatkan yang dijanjikan mendapatkan surga adalah it'amu ta'am, memberi makan. Ini umum ya, termasuk memberi makan orang yang berbuka, kan memberi makan juga itu. Ya. Kemudian siapa? Oh, ada maksudnya dan orang-orang yang senantiasa berpuasa, rutin berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Ya kalau kita ambil zahir hadis ini adalah orang-orang yang sholat malam di tengah malam buta, bukan di pangkal malam, karena manusia belum tidur. Zahirnya ini, kalau kita ambil dari zahir hadis ini, utamanya sholat malam itu di akhir. Walaupun kalau untuk latihan nggak apa-apa lah di awal, ya, tapi lama-lama naiklah tingkatannya. Jangan sampai seumur hidup sholatnya sebelum tidur witir satu rakaat. Bagus deh. Ya, cuma ada peningkatan sedikit. Nah, program ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Sebagian orang mengatakan bahwa sabda Nabi ini wanna sunniyah, ini menunjukkan bahwa sholat ini dilakukan pada malam hari. Tidak diambil zahirnya dari hadis Nabi itu. Ya, artinya apa? Enggak diambil keumuman lafalnya. Itu maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan bahwa ini sholat adalah sholat malam yang dilakukan pada malam hari, malam di waktu di mana manusia tidur, maka mencakup juga sholat malam di awal malam. Nah, ini penjelasan yang lain. Tapi kalau kita mau bersandar kepada zahir hadis ini menunjukkan ini adalah sholat malam yang dikerjakan di tengah malam buta ketika manusia sedang tertidur lelap. Mengapa? Karena amal ini membutuhkan tantangan yang lebih berat. Iya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Antum aja di rumah, bangun malam, istri tidur. Aduh, tidur kita lah. Ibu-ibu juga kan gitu. Sudah bangun ini, lihat suami ngorok. Aduh, ya. Nah, tidur lah. Tantangannya berat. Untuk bangun sholat, orang tidur itu susah itu. Ya. Kita bangun sholat, suami orang di samping kita, dibangunin gak mau soalnya. Itu kan tantangannya tambah berat gitu. Pada waktu manusia tidur. Nah, jadi ini ada semacam pemberian khusus, balasan khusus bagi orang-orang ini. Ya. Yaitu apa? Allah kasih kamar-kamar yang demikian sifatnya tadi. Wallahu a'lam. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'ah wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan." Sesungguhnya orang mukmin di surga terdapat sebuah khemah, disiapkan sebuah khemah yang terbuat dari bintang yang berongga. Panjangnya di langit mencapai 60 mil. Ya, lil mu'min fiha ahlun yatufu 'alaihim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Orang mukmin itu mempunyai istri-istri yang dia gilir di dalamnya. Ya. Punya istri ahlun punya istri-istri. Jadi kemah itu bukan kemah kosong. Kemah ada isinya. Isinya bidadari. Setiap kemah ada satu bidadari. Banyak kemah. Bayangkan kemah itu yang seperti untaian intan yang berongga, panjangnya di langit sampai 60 mil. Kalaulah hitung-hitungan kasar ya, satu kemah satu mil. Kalau ya. Berarti ada berapa bidadari? 60 kan begitu ya, 60. Itu dengan asumsi satu kemah satu bidadari, Pak. Ya. Tapi dikatakan di sini ahlul, istri-istri yang dia gilir di dalamnya. Sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Jadi walaupun berjejer-jejer itu yang kemah sebelah enggak tahu apa yang terjadi di kemah samping gitu. Enggak terganggu privasinya maksudnya. Nah, ini nikmat surga. Para jemaah yang mulia dan berbakti. Yang disebutkan bahwa seorang laki-laki diberi kekuatan berapa kali lipat? 100 kali lipat dari kekuatan seorang pria dewasa, ya, yang gagah perkasa. Diberi kekuatan 100 kali lipat dari itu. Ini salah satu nikmat surga. Ini di samping bengong ini. Untuk kami apa? Ya Bu ya. Ibu dapat bidadara enggak begitu? Enggak ada. Yang enggak ada cerita bidadara di dalam surga ya. Yang ada wildan. pelayan-pelayan, anak-anak kecil pelayan-pelayan yang melayani, ya, yang berputar-putar, berkeliling-keliling melayani penghuni surga. Adapun cerita bidadara enggak ada. Apa? Cerita bidadara enggak ada. Jadi kami kaum wanita dapat apa, Ustaz? Ada sering ditanyakan kita. Kayak protes gitu ya. Kayak nyesel jadi wanita. Iya, Bu? Enggak. Enggak ya. Enggak ditanya dapat apa? Ini enggak dapat kemah-kemah ada isinya lagi. Kalau kami dapat kemah isinya apa, Ustaz? Iya. Ya, tadi kan sudah kita katakan, jelaskan ya, bahwa nikmat di surga yang paling tinggi itu bukan itu. Maka ibu-ibu jangan kecewa. Ya. Bukan itu yang paling tinggi nikmat dalam surga. Jangan takutlah dapat nikmat yang lebih tinggi lagi. Kalau dapat nikmat itu mungkin itu semua lupa itu bidadari-bidadari cantik cerita Hurun Ain yang Kansalil Ulul Maqnun itu lupa. Ya, doa aja mau supaya dikasih waktu yang lebih lama melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayo mungkin ya. Ini balasan untuk kaum wanita. Sudah tadi dikasih keistimewaan dapat masuk surga dari pintu manapun mereka suka dengan cara yang mudah. Ya kan? Nah, 4 item aja. Itu pun dari 4 item cuma tinggal 1 item saja yang tinggal. Tahan sama suaminya. Ya, mereka akan diberi kenikmatan yang lebih daripada sekedar dapat. Ya, laki-laki ini dapat bidadari. Maka jangan takut, Bu. Nikmat surga banyak. Enggak ada orang yang kecewa masuk surga, kecewa saya. Kita pun itu saya enggak dapat, enggak. Enggak ada, semuanya puas. Semuanya ridho. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan. Enggak ada penghuni surga yang kecewa begitu. Wah, kecewa saya masuk cuma ini, enggak ada. Masa saya enggak dapat seperti itu, enggak. Wah, bidadarinya lebih cantik dari bidadari yang saya punya, enggak ada hasad, enggak ada saling apa hasad, saling apa namanya, saling enggak enakan begitu, musuhan enggak ada dalam surga, dan enggak ada di dalam surga itu ucapan enggak puas gitu, enggak ada mengeluh dalam surga itu. Pasti mendapatkan nikmat yang sempurna dengan berbagai macam bentuk nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Maka seringkali ya kita bicara bidadari yang kaum wanita, para wanita ini bengong. Ini kita dapat apa saja? Di dalam surga banyak nikmat, Bu, jangan takut. Kalau enggak dapat bidadari, ya dapat yang lainnya. Ya, maka tadi kita jelaskan nikmat yang paling tinggi di surga itu bukan berasyik maksyuk dengan bidadari, itu bagian kecil dari nikmat surga. Kalau itu nikmat yang paling tinggi, memang jelas yang paling tinggi nanti. Jangan takut, dapat juga. Yang paling tinggi itu melihat Allah. Ya kan, ini penting. Tapi kita cerita sedikit tentang surga ini ya, tentang apa namanya, tentang penghuni-penghuninya ya, tentang bidadari-bidadarinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu nanti di surga sama siapa? Sendirian. Sama suami yang terakhir. Iya, kalau punya suami, kalau enggak punya suami sama siapa? Cepat-cepat nikah. Ya gak penting sama siapanya gitu ya. Bisa sama ya orang soleh. Gak tahu kan kita ya. Gini gak kan ya. Boleh bisa aja. Ya. Nah, yang jelas apa? Tidak ada penghuni surga yang kecewa dengan nikmat surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, inna awwala zumratin yadkhuluna jannah ala suratil qamar lailatul badr. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana, mereka laksana bintang yang paling terang di langit. Ini rombongan pertama. Mereka laksana bintang yang paling terang di langit. ya, Elvan, laksana bulan purnama, itu yang pertama. Kemudian kelompok setelah mereka laksana bintang yang paling terang di langit. Walladina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis samaa'i idha'atan. Ini rombongan yang kedua. Jadi berombongan-rombongan begitu. Ada rombongan pertama namanya kloter pertama, kloter kedua dan seterusnya. Kloter pertama, rombongan pertama, kelompok pertama laksana bulan purnama. Kloter kedua, kelompok kedua, rombongan kedua laksana bintang yang paling terang cahayanya di langit. Udah Nabi mengatakan la yaqulun wa la yatafawwatun wa la yamtahidun wa la yatqulun amsyatuhum adzahabu wa rashbuhum albisku wa majamiruhum alquluba wa azwajuhum alhurul ain akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim adam sittuna dhira'an fis sama'. Nabi mengatakan mereka tidak akan kencing, tidak akan pipis, tidak akan buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus, enggak ada kotoran, bersih. Kita makan kan perlu apa? Perlu apa makan? Perlu dibuang kan begitu? Antum makan enggak buang air besar, itu masalah itu. Jangan kan enggak buang air besar, enggak tetep aja, enggak keluar di bawah, di sini pusingnya minta ampun. Itu kalau enggak tetep pak, itu enggak bisa mikir. Terkunci di atas ini. Pernah coba? Tetep bisa itu. Maka kalau tetep itu dalam Islam jangan diketawai. Alhamdulillah bisa tetap dia. Kalau enggak akan musibah. Musibah besar yang bisa tetap itu. Pernah merasakan yang bisa tetap? Gimana rasanya? Maka di dalam Islam, ya, kita enggak boleh sholat dalam kondisi kita menahan apa? Buang air besar, buang air kecil. Enggak boleh juga menahan kentut. Kalau sudah sangat mendesak, ya sudah keluar. Daripada sholat enggak khusyuk. Sebagian orang sholat sedang geluter-geluter dia. Dia masih bertahan juga. Sholat seperti itu. Udah sudah keluar. Uang air kecil dulu, berudu lagi, sholat lagi. Mana khusyuk lagi seperti itu. Ya kan? Ini jangan-jangan ini imamnya gugur, dia sujud. Udah gak mikir lagi dia. Jadi caranya kalau antum sudah terbesar seperti itu, antum putus sholat, ya, antum putus sholat itu, ya. Mudarat juga itu, secara kesehatan nggak bagus, menahan buang air kecil atau air besar. Ada orang yang mati gara-gara itu, ya bukan nakut-nakuti. Silakan searching di Google, orang yang mati karena nahan pipis. Iya, pecah ginjalnya, is dead lah. Pecah ginjalnya itu bisa pecah betul. Maka dalam Islam nggak boleh ditahan itu. Juga sholat pun harus diputus. Itu sholat. Apalagi pekerjaan yang lain, ya. Nah, maka kalau nggak boleh itu menahan pipis. Ada yang gitu loh keluar ya. Jangan duduk di sini nanti bahaya. Para jemaah yang mulia. Nah, penghuni surga nggak mikirin itu lagi. Nah, itu yang enaknya. Makan nggak mikir ke belakang, enak. Kita makan mikirin keluarnya gimana nanti, gitu ya. Apalagi kita makin tua makin takut lihat makan. Betul, anak-anak muda belum tiba masanya. Ya masih santap semua, kan gitu ya. Dihajar semua, masih muda, gitu ya. Dihajar semua. Apa yang ada di depan masuk, masih muda. Nanti ada waktunya. Tanya sama bapak-bapak ini. Melihat makanan itu takut pak, betul pak? Aduh, manis sekali. Aduh, berlemak kali. Teringat kolesterol, teringat gula darah, teringat asam urat kan gitu ya. Sama makanan itu takut jadinya, betul pak? Takut. Lihat nasi takut, aduh, nanti naik gula saya. Itu kalau sudah tua. Kalau masih muda hajar teruslah. Tubuh itu masih kuat. Tapi kalau sudah tua ya sudah pamitan itu dunia. Dunia sudah pamitan. Ya, maka lihat makanan pun takut kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi enak sekali ini penghuni surga. Mereka tidak pikir ke belakang. Makan mapan terus. Kutuku hadania. Lamak tu hakim wala mamnu'ah. Ya, makanan di surga itu dekat di raya. Tidak jauh. Metik tinggal petik. Datang sendiri dia. Kalau kita yang manjat. Kalau di surga sendiri dia datang sendiri. Tinggal sendiri. Ya, makan, makan terus. Gak pikir penyakit pak, gak pikir ke belakang juga. Dari dunia ini makan pikir ke belakang, kan begitu ya? Oh, itu penghuni surga luar biasa nikmatnya surga itu. Tidak meludah dan tidak meringus. Kita di dunia ini bedanya makan di dunia dengan makan di surga. Makan di dunia kita pencernaan kita itu perlu air liur. Maka tubuh pun memproduksi air liur itu untuk membantu pencernaan dan untuk menurunkan makanan itu ke bawah. Antum tahu enggak bahwa makanan itu jatuh ke bawah itu bukan karena tarikan gravitasi bumi? Tahu enggak? Belajar biologi enggak? Itu makanan itu turun ke bawah itu bukan karena gaya tarik bumi, bukan karena gravitasi, bukan. Itu diatur sama Allah, maka diciptakanlah asam di lambung, ludah di mulut. Ya kan? Dilakukan proses pembusukan di usus. Dia turun pelan-pelan itu. Jadi kalau lah turun dia dengan gravitasi, begitu masuk langsung keluar gitu. Susah tuh gitu. Jadi bukan karena gravitasi bumi, bukan. Nah itu makanan, para makanan Nabi. Allah mengatakan, "Falyan turil insanu ila ta'amin." Ada alam manusia itu menazar makanan yang mereka makan. Namanya nazar makanan. Ya, dinazar makanan itu. Bagaimana makanan itu masuk, dari mana makanan itu berasal, bagaimana prosesnya dan bagaimana dikeluarkannya. Ikhwanul Masyarul Muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya. Sisir mereka terbuat dari emas. Keringat mereka adalah minyak kasturi. Enggak ada bau, Pak. Enggak perlu pakai Rexona juga di sana. Karena keringatnya dia sudah bau mis, bau parfum begitu ya. Aromanya aroma parfum. Enggak ada lagi bau ketek, enggak ada lagi. Itu surga. Kondisi kita berubah. Kita bukan seperti kita sekarang ini. Lain. Metabolisme makanan pun lain. Gak ada di sana ingus, gak ada ludah. Tahu gak ingus itu fungsinya apa? Ingus itu harus ada di dalam saluran pernafasan kita. Kenapa perlu ada? Coba saya tanya dulu, siapa yang belajar biologi? Mas tahu juga. Memang antum gak pernah mengamalkan ayat "Falyan turil insanu mimma khuliq." Dalam manusia memperhatikan bagaimana mereka diciptakan. Maka baca buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Iklan pun lewat sedikit iklannya gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, coba perhatikan ingus itu untuk saringan udara agar bulu-bulu getar yang bernama silia itu bisa mendorongnya ke lambung setelah menyaring udara dari luar. Yang hidrogen ini kan udara kotor, jamin bersih. Apalagi udara Jakarta kan begitu, kotor. Maka perlu saringan. Nggak disaring di silia itu. Dan dia itu perlunya ingus itu ya, lendir itu. Dia menyaring udara, kemudian oleh silia ini disaku. Silia ini getarannya dari ke bawah itu pelan. Ketika gerakan ke atas melambai ke atas dia cepat. Jadi memang menghentak ke atas gitu. Untuk mengusir dan mengarahkan lendir atau dahak itu, ingus itu ke atas hingga larinya ke lambung. Kemudian oleh asam yang ada di lambung itu dimusnahkan, ya. Di recycle, ya. Kalau masuk trash gitu, kalau untuk pakai mek, ya. Di trash gitu, terus hilang. Ya. Selamatlah paru-paru dari kotoran. Nah itu dia. Nggak tahu ya. Pokoknya hidup aja. Antar parah. Pelajarilah sedikit-sedikit gitu ya. Supaya tahu hidup itu bagaimana. Ya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi tengok. Nah di surga nggak perlu itu lagi. Ya? Karena udara surga bersih. Antum bernapas, nggak perlu pakai silia-siliaan lagi, nggak perlu pakai lendir-lendiran lagi. Bersih dari humus dan darah. Ya, akan mudah. Kemudian lupa mereka dari kayu baharu, dan istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari, hurul ain, yang dikatakan ain karena mereka adalah wanita-wanita yang indah matanya, bulat matanya. Maka bidadari surga itu digambarkan matanya bulat dan indah. Ya, antum sepakat enggak? Wanita kalau bulat matanya indah dia, cantik. Keluar dari situ. Ya, bulat. Tapi jangan dibulat-bulatkan matanya kok ya. Langsung bulat. Itu mendeli namanya berbulat. Bulat matanya, indah dia. Maka dikatakan dia hurul ain, ain. Mata, mata yang bulat, indah. Nah, kemudian akhlak dan perawakan mereka adalah sama, yaitu nggak ada hasad, nggak ada musuh, nggak ada dengki. Wah, pokoknya dengan akhlak dan perawakan yang sama semuanya. Ya, kalau di dunia ini kan tabiat kita berbeda, betul kan? Itu di dunia. Tabiat manusia nggak ada yang sama, kecenderungannya juga nggak ada yang sama. Memang indahnya dunia itu karena gak sama itu. Tapi di surga ada yang cerita, mereka semua sama, gak ada tabiat yang berbeda hingga berpotensi untuk tengkar. Gak ada. Ya ada lagi tengkar. Di dunia ini gak mana gak tengkar kita. Tabiat kita beda, tengkarlah. Bahkan sampai musuhan, gak enakan, kan begitu ya. Sindir-sindiran, hasad-hasatan, itu di dunia karena sifat kita nggak sama, kembar aja nggak sama pak. Coba datangkan orang kembar, sama nggak tabiatnya? Nggak sama, nggak ada tabiat manusia yang sama. Sebagaimana nggak ada sidik jari yang sama, pasti berbeda-beda. Kalaupun sama, pasti ada di situ titik-titik perbedaannya. Itu manusia di dunia, akhlaknya berbeda-beda. Tabiatnya beda, sifatnya macam-macam. Tapi di surga nanti mereka satu akhlak dan satu perawakan. Kalau di sini kan ada yang maaf ya bolder gitu ya, pendek. Ada yang jambung tinggi, ada yang sedang-sedang saja kan begitu. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Ya, betul nggak? Di dunia. Nah di surga nanti semuanya sama, sama rata. Yaitu apa? Seperti perawakan bapak mereka Adam. Tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Bukan 60 hasta ke samping ya, bukan. Sama kata Nabi. Itu penjelasan tambahan di dalam hadis ini. Situna zirohan bisama menjulang ke langit. Karena nanti kalau ada situna zirohan, nanti ada yang melarang, enggak. Semuanya menjulang ke langit. 60 hasta, 30 meter. Itulah tinggi bapak kita Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Karena makin lama manusia ini makin menyusut kan gitu ya. Insyaallah enggak menyusut lagi, Pak. Enggak takut kan gitu. Enggak lah, makin lama manusia makin kerdil enggak, Pak. Kenapa? Itu seimbang dengan umur mereka. Untuk umat terakhir. Setelah diutus, diutusnya nabi terakhir yaitu umat Muhammad. Ya, itu usia manusia adalah 60 tahun sampai hari kiamat. Jadi nggak nyusut lagi insyaallah. Ya begitu. Kita ini usianya 60 tahunan. Ya, orang-orang dahulu sampai 1000 tahun. Ya tingginya juga wajar lah, 30 meter. Usianya sampai berapa? 1000 tahun. 1000 tahun itu. Mau dikasih umur 10 tahun berapa? Kepingin? biar diamini. Susah. Kita ini enak kerja kerja sebentar gaji besar. Itu yang paling enak kan? Atau kalau jadi pegawai kerjanya sebentar gajinya besar, mau nggak? Ya mau lah. Nah orang-orang dulu kerjanya lama, gajinya sama dengan kita, bahkan mungkin lebih kecil lagi dia. Milih mana? Milih jadi umat Muhammad. Ya, beruntunglah kita jadi umat Muhammad. Kerjanya sebentar, gajinya apa? Usianya 60 tahunan. Masuk surga. Bayangkan antum harus masuk surga itu, mendapatkan nikmat kubur itu harus hidup selama 1000 tahun. Capek kok. Yang susah itu istiqomahnya. Kita 60 tahun aja sudah ngos-ngosan mau istiqomah kan gitu ya. Kalau jatuh bangun gitu. Bagaimana hidup 1000 tahun? 200 tahun hanya di apa itu? Udah menyimpang mungkin ya. Enggak tahan lagi udah lama kali hidup gitu. Para jemaah yang dimuliakan, beruntunglah kita jadi umatmu Muhammad. Dikasih jatah cuma 60 tahun nyesel. Hidup cuma bukan di sini saja. Ya. Setelah alam ini kita hidup lagi di alam berikutnya. Gerbangnya namanya mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di alam kubur kita menjalani kehidupan alam baru. Makanya selalu ayat-ayat bercerita tentang hidup dan mati, selalu disebutkan mati dulu baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Rabbana amatna sanataini wa ahyaitana sanataini. Selalu hidup itu disebut nomor dua. Yang kedua, setelah kematian. Karena kita akan lanjut hidup. Nah, kita di dunia ini dikasih jatah hidup 60 tahun dan cukup lah itu. Ya kurang, tambah sedikit 70. Soalnya 80 udah bau tanah. Pada jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi 60 hasta menjulang ke langit, itu tinggi bapak kita Adam, dan kita akan seperti itu nanti di surga. Satu usia. Para ulama berbeda pendapat tentang uruban atroba. Mereka sebaya dan seusia. Usianya berapa? Banyak tafsir riwayat, tapi ya wallahu alam ya. Ada yang mengatakan usia penghuni surga itu adalah antara 30 sampai 40 tahun. Itu riwayat yang paling kuat lah. Antara 30 sampai 40 tahun. Puncak usia manusia itu 40 tahun. Itu kematangan manusia. Manusia itu matang 40 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini enggak ada hadis yang kuat dalam masalah ini, tapi mereka seusia, ya jelas seusia. Ikhwan fil din, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Itulah dia sifat-sifat di dalam surga. Dan perlu disebutkan la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut qulubuhum. Qulubuhum qalbu wahidin yusabbihuna Allah bukratan wa asyia. Tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ini yang paling nikmat juga ini. Enggak ada perselisihan dan permusuhan. Kalau kita lihat saudara kita dapat beda dari 70, kita cuma 7, kita enggak akan jealous, kita enggak akan hasad. Gimana bisa seperti itu? Itu di surga cuma, enggak bisa dibayangkan di sini. Ya, kalau antum lihat teman antum punya istri 4, antum cuma 1, itu gigit jari. Betul enggak? Wah, dia dapat 4, saya cuma 1, gigit jari. Mau nampak soalnya enggak bisa. Pasukan suami takut istri ini. Ya kan, itu di dunia, di akhirat nanti enggak. Oh, dapat 70 nih, karena syahid kan mati saya dapat 70. Oh, ini dapat cuma 1, dapat 7. Enggak ada hasad. Gimana itu? Itu di surga. La ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan. Tidak ada gugat-menggugat lagi. Sudah selesai. Makanya orang masuk surga itu tidak akan masuk surga sehingga semua urusannya selesai. Kalau belum selesai urusannya, belum bisa masuk surga. Itu surga itu. Maka fase terakhir sebelum masuk surga itu namanya fase kontoro. Tahu enggak? Kontoro. Itu fase terakhir itu. Sebelum dinyinyirkan untuk masuk surga, itu harus lewat fase yang namanya kontoro. Untuk apa ditahan di kontoro itu? Di kantor itulah semua urusan sekecil apapun diselesaikan. Karena tidak boleh orang itu masuk surga sehingga semua urusannya clear dan kelar. Kalau belum clear dan kelar, ditahan. Hingga ada orang yang terlibat pertengkaran belum damai, ditahan di situ. Sampai mereka berdamai. tahan keduanya untuk masuk surga sampai berdamai, sampai selesai urusan. Semua urusan di dunia harus selesai baru bisa masuk surga. Kalau belum selesai, ditahan di situ, dikontrol itu. Hutang piutang, gugat menggugat, ya, pertengkaran, perselisihan itu semua diselesaikan. Itu sudah melalui proses dari hisab, masih ditahan, dikontrol untuk masuk surga. Karena di surga nanti tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi saling musuh-musuhi. Hati mereka seperti hati yang satu. One heart, itu kan cuma semboyan di dunia saja. Realisasinya di surga nanti itu. Di sini mana ada itu? Tidak ada cerita itu. Para suami istri di hatinya enggak satu kok di dunia. Ya. Di surga nanti mereka satu. Mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Ini bukan ibadah, enggak ada kewajiban ibadah. Ini bukan bentuk ibadah melaksanakan perintah, enggak ada lagi perintah dan larangan di surga. Ya. Ini adalah apa? Suatu kegiatan ahli surga. Ya, mereka bertasbih. Tidak jadi beban tasbih mereka. Karena ini bukan kewajiban. Pagi dan petang bertasbih kepada Allah. Karena itu ada satu kenikmatan di dalam surga juga, yaitu mereka sebagaimana para malaikat bertasbih kepada Allah, ya, setiap waktu pagi dan petang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak para ulama mengatakan bukratan wa asyian di sini menunjukkan setiap saat, gitu. Bukan di surga ada pagi, petang, malam gitu. Bagaimana mengatakan demikian? Maksudnya asyian apa namanya? Pagi dan petang kan setiap waktu. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian kafan fil din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain ditambahkan wa azwajuhum al-hurul 'ain. Istri-istri mereka adalah para bidadari yang bermata jelita. Bermata jelita. Seperti yang disebutkan tadi, bermata bundar, bulat. Ya, wallahu a'lam. Antum kalau dikasih calon istri satu matanya bulat, sipit mana yang dipilih? Ya, itu di dunia ya. Tidak apa-apa, pilihan sipit di rumah apa-apa. Jadi surga tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Hari demikian saja kajian kita pada petang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, yang benar bertanya dari Ar-Rahman yang salah dari Allah dan dari Syaitan. Aku lukau li'ada, astagfirullah wa lakum wa sa'il muslimin. Innahu wal maqur rahim, subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.